Konsultasi Syariah. Apakah sikat gigi termasuk siwak? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Beberapa hadis menerangkan keutamaan bersiwak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. As-siwaku mataharatun lil fammi mardatun lir rabbi. Yang artinya, siwak dapat membersihkan mulut dan mendapat keridhaan Rabb. Hadis riwayat Ahmad. Namun timbul pertanyaan, apakah bersiwak yang dimaksud pada hadis ini harus menggunakan kayu siwak atau boleh menggunakan benda lain seperti sikat gigi? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, Syafi'iyah dan Malikiyah, bersiwak boleh menggunakan benda apa saja, asal dapat menghilangkan kotoran mulut. Meski menggunakan kayu arok atau kayu siwak, ranting dan kayu basyam, yaitu sejenis tumbuhan berduri yang memiliki aroma harum, tumbuh di Saudi Arabia dan sekitarnya, itu lebih utama. Dalam Kifayatul Akhyar, fikih ringkas madhab Syafi'i dinyatakan, ketahuilah bahwa bersiwak itu bisa dilakukan dengan potongan kain atau segala benda kasar yang dapat menghilangkan kotoran. Namun bersiwak menggunakan ranting atau kayu arok, itu lebih utama. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah menyatakan, siwak yang biasa dipakai oleh masyarakat dahulu adalah kayu arok dan basyam. Juga setiap benda yang dapat membersihkan gigi dan tidak mencederainya. Kedua, Hanafi dan Hambali. Dikatakan bersiwak bila menggunakan kayu arok, ranting tumbuhan, dan yang sejenisnya. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin, salah satu referensi fikih Hanafi diterangkan, siwak dengan huruf sin dibaca kasroh, maknanya adalah sepotong batang yang digunakan untuk bersiwak. Siwak juga dapat dimaknai masdar atau kata kerja yang dibendakan. Dalam kitab Ad-Durar dikatakan, makna inilah yang dimaksud dalam hal ini. Maka tidak perlu memaknai siwak dengan tindakan mempergunakan siwak. Al-Buhuti, seorang ulama bermadzhab Hambali, menjelaskan dalam syarah Muntaha Al-Iradat, bab tentang bersiwak. Kata siwak merupakan bentuk masdar dari kata tasawuk, yang maknanya adalah menggosok gigi menggunakan ranting. Dan inilah makna siwak. Sedangkan ud atau ranting adalah benda untuk bersiwak. Dari dua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, hakikat siwak adalah fungsinya, yakni dapat membersihkan mulut, bukan benda yang digunakan. Sehingga seorang yang membersihkan gigi menggunakan sikat gigi, mendapatkan keutamaan bersiwak yang tertera pada hadis di atas. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, hakikat siwak adalah benda yang dipergunakan. Sehingga yang mendapatkan keutamaan bersiwak adalah mereka yang mempergunakan kayu siwak dalam membersihkan gigi. Seluruh ulama empat madhab sepakat bahwa bersiwak menggunakan kayu arok atau kayu siwak, kayu basyam, ranting tumbuhan, dan yang semisalnya adalah lebih utama. Pendapat yang lebih kuat. Pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah adalah yang lebih tepat. Hal ini karena alasan berikut. Pertama, dari tinjauan bahasa Arab. Secara bahasa, siwak dapat diartikan tindakan menggosok gigi tanpa membatasi benda yang dipergunakan. Imam Az-Zubaidi rahimahullah menjelaskan, saka syai'a yasukuhu saukan, yang artinya menggosok sesuatu. Dari kata tersebutlah diambil penamaan untuk alat menggosok gigi. Dalam kitab Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud diterangkan, siwak dimaknai tindakan menggosok gigi dan dimaknai benda untuk menggosok gigi. Namun makna yang dimaksud dalam hal ini adalah makna yang pertama. Kedua, bersiwak bukanlah ibadah mahdhah atau perbuatan yang murni ibadah. Akan tetapi, siwak adalah ibadah ghairu mahdhah atau tidak murni ibadah. Karena tujuan dari bersiwak dapat dicerna oleh akal, yaitu membersihkan mulut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bersiwak diperintahkan untuk tujuan memperindah, mensucikan, dan membersihkan mulut. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi siwak beliau menggunakan benda tertentu saja, seperti kayu arok atau kayu siwak saja. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha saat menceritakan detik-detik sebelum Nabi meninggal dunia, beliau bersiwak menggunakan dahan kurma. Abdurrahman bin Abi Bakar berlalu dengan membawa kayu kurma di tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya. Saya pun mengira beliau butuh pada dahan kurma itu. Lalu saya ambil, saya kunyah ujungnya, kemudian saya bersihkan, lalu saya berikan kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai penutup, kami sertakan fatwa Syekh Ibnul Utsaimin dalam masalah ini. Beliau pernah ditanya tentang hukum menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol. Apakah bisa mendapatkan keutamaan siwak? Ya, menggunakan sikat gigi dan odol cukup untuk bersiwak. Bahkan hasilnya lebih bersih dan suci daripada siwak. Jika seseorang menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, maka dia telah melakukan amalan sunnah. Karena intinya bukan pada benda yang digunakan, akan tetapi pada perbuatan dan hasilnya. Sikat gigi dan odol lebih besar hasilnya daripada sekedar memakai siwak. Wallahu a'lam bis-shawab.